Ku terlempar jendatu di kegelapan malam, memaksaku untuk menerima satu kenyataan. Hari esok langkahku yang harus melupakan sejuta harapan untuk selamanya. Sejujurnya ku tak sanggup merasakan itu ada meredamkan rasa, mengembuskan nafas yang tersisa. Pergi semua telah pergi, ku harus relakan kau pergi tinggalkan hati. Biarlah kau hanya menjadi bayangan yang indah yang tak bisa ku miliki. Sejujurnya ku tak sanggup merasakan itu ada meredamkan rasa, mengembuskan nafas yang tersisa. Tinggalkan hati, biarlah kau hanya menjadi bayangan yang indah yang tak bisa ku miliki. Pergi semua lalu pergi, ku harus relakan kau pergi tinggalkan.